tak pernah merasakan begitu perihnya. Kau hancurkan ku begitu rupanya. Dan aku juga tak pernah membayangkan sakitnya. Dipecundangi begitu hebatnya. Aku tak pernah menjadi yang terbaik untukmu. Di ujung langit ku cari indahnya. Hingga sampai nanti aku harus tinggalkanmu. Tak pernah terfikirkan olehku ini terjadi. Hancurkan semua hayalku di setiap malam-malamku menunggumu seperti menggapai bintang. Kau leburkan semua harapan yang menyelimuti tubuhku. Rindukanmu namun ku masih dendam. Seperti